Mbak Yosin full senyum sayang, pinaku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kendang-tandang, ayo kita hilir. Tuli, tapi panjen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh apa anane ben podo penae. Tak upaya kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutup turunan pelungan gede sing turah wari sane. Saben dino raimu peteng gede, marai sirahmu mat ati tambah ruwet. Kapera keteten yen dilateni iso keker keden. Mbok yo sing full senyum sayang, pinaku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, panjen kodemu angel dipahami. Ngomong wae